Jakarta. Pentingnya perhatian dan kasih sayang orang tua. Seperti biasa, Rudy, kepala cabang di sebuah perusahaan swasta terkemuka di Jakarta, tiba di rumahnya pada pukul 9 malam. Tidak seperti biasanya, Imron, putra pertamanya yang baru duduk di kelas 2 sekolah dasar, yang membukakan pintu pada saat itu. Imron ini sudah menunggu dan begitu lama nampaknya. Lalu Rudy sang ayah bertanya, "Kok belum tidur?" Sapa Rudy sambil mencium anaknya. Biasanya Imron memang sudah lelap ketika ia pulang dan baru terjaga ketika ia akan berangkat ke kantor pagi hari. Sambil membuntuti sang ayah menuju ruang keluarga, Imron menjawab, "Aku menunggu ayah pulang sebab aku mau tanya berapa sih sebetulnya gaji ayah." "Loh, kok tumben? Kok nanya gaji ayah? Mau minta uang lagi ya?" "Ah, enggak. Pengen tahu aja." "Sekarang kamu boleh hitung sendiri deh. Setiap hari ayah bekerja sekitar 10 jam dan dibayar Rp400.000. Dan setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji ayah dalam 1 jam, coba kamu tebak, kamu hitung berapa, ayo." Imron berlari mengambil kertas dan pensilnya dari meja belajar, sementara sang ayah melepas sepatu dan menyalakan televisi. Ketika Rudy beranjak menuju kamar untuk berganti pakaian, Imron berlari mengikutinya. "Kalau satu hari ayah dibayar Rp400.000 untuk 10 jam, berarti satu jam ayah digaji Rp40.000. "Wah, pinter kamu. Ya sudah, sekarang kamu cuci kaki dan langsung bobo ya." Begitu perintah ayahnya. Tetapi Imron tak beranjak. Sambil menyaksikan ayahnya berganti pakaian, Imron kembali bertanya, "Ayah, aku boleh pinjam uang Rp5.000 saja?" "Sudahlah, tidak usah macam-macam. Buat apa minta uang malam-malam begini? Ayah capek, Imron. Dan ayah mau mandi dulu ya, kamu tidur." Begitu ujar ayahnya. Tapi Imron berkata, "Tapi ayah..." Kesabaran Rudy habis. "Ayah bilang tidur." Hardiknya mengejutkan Imron. Anak kecil itu pun berbalik menuju kamarnya. Usai mandi, Rudy nampak menyesali hardikannya itu. Ia pun lalu menengok Imron di kamar tidurnya. Ternyata anak kesayangannya itu belum tidur. Imron didapatinya sedang terisak-isak pelan sambil memegang uang Rp15.000 di tangannya. Sambil berbaring dan mengelus kepala bocah kecil itu, lalu sang ayah berkata, "Maafkan ayah ya nak. Ayah begitu sayang sama kamu. Buat apa sih minta uang malam-malam begini? Kalau mau beli mainan, besok kan bisa. Jangankan Rp5.000, lebih dari itu pasti ayah kasih. Sekarang tidur ya." Akan tetapi Imron berkata, "Ayah, aku tidak minta uang. Aku meminjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajan selama seminggu ini." Iya, tapi buat apa?" tanya Rudy begitu lembut. Lalu Imron berkata, "Aku menunggu ayah dari jam 8. Aku mau ajak ayah main ular tangga. 30 menit saja. Ibu sering bilang kalau waktu ayah itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu ayah pada saat ini. Aku buka tabunganku, akan tetapi tabunganku hanya ada Rp15.000. Tapi karena ayah bilang satu jam ayah dibayar Rp40.000, maka setengah jam pasti dong harus Rp20.000. Duit tabunganku kurang ayah, kurang Rp5.000. Makanya aku mau pinjam sama ayah Rp5.000 untuk membeli waktu ayah." Rudy terdiam. Ia kehilangan kata-kata, dipeluknya bocah kecil itu erat-erat. Saya pun tidak tahu, sahabat, apakah kisah di atas ini fiktif atau kisah nyata. Tapi saya tahu kebanyakan anak-anak orang kantoran maupun wirausahaan saat ini memang merindukan saat-saat bercengkrama dengan orang tua mereka. Saat di mana mereka tidak merasa disingkirkan dan diserahkan kepada suster, pembantu, atau sopir. Mereka tidak butuh uang yang banyak. Mereka ingin lebih dari itu. Mereka hanya ingin merasakan sentuhan kasih sayang ayah dan ibunya. Apakah hal ini berlebihan, sahabat? Sahabat, jangan lupa, berikanlah waktu untuk anak-anak kita, dan berikanlah cinta dan kasih sayang untuk mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.